Ya enggak bertentangan ya. Umat 70, Rasul ada 313. Ya. Bani Israel berapa Rasulnya waktu itu? Hah? Langsung dua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan begitu? Ada satu umat langsung diutus padanya 3 Rasul. Itu disebut di surah Yasin. Ya, sudah ada 2 Rasul, ditambah lagi Rasul ketiga, jadi 3. Itu di surah Yasin. Jelas ya? Ya enggak masalah, itu kan terkait dengan pengikut. Umat ada dua mana? Ada umatud da'wah, ada umat al-ijabah. Ada umat yang didakwai. Yang didakwai ini yang di, jadi apa namanya, objek dakwahnya para Rasul. Dia menjawab dakwah atau tidak? Belum tentu. Yang disebut di dalam hadits Ibnu Abbas itu, riwayat Bukhari Muslim, ketika ditampakkan umat-umat kepada Nabi, di antara Nabi ada yang tidak ada pengikutnya. Ini kan pengikut, bukan umat. Iya, pengikut. Baik.